السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الحمد لله، نحمد الله عز وجل ونشكره pada malam hari ini, malam yang ke-20 dari bulan Dzulqa'dah tahun 1444 Hijriah. Allah Jalla A'la memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan Usulud Da'wati Salafiyah karya Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Barjis Al-Wa'adil Karim rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita masih melanjutkan penjelasan pada prinsip yang kelima dari 10 prinsip yang disebutkan dan diterangkan oleh beliau dari prinsip-prinsip ad-da'watu as-salafiyah. Prinsip yang kelima yang beliau sebutkan bahwa seorang sunni, seorang salafi, hendaknya dia sangat memperhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat mempelajarinya, semangat mengamalkannya dan mendakwahkannya. Dan telah kita terangkan bahwa yang dimaksud as-sunnah di sini, berpegang teguh kepada as-sunnah, bukan yang dimaksud sunnah yang bukan wajib, yang diistilahkan oleh para ulama usul belakangan ini. Yang dimaksud sunnah yang bukan wajib, yang disebut mustahabbah atau mandubah atau nafilah, bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud as-sunnah di sini adalah apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik mencakup permasalahan akidah, permasalahan ibadah, permasalahan akhlak, adab, muamalah, dan yang lainnya yang ada dalam kehidupan kita. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fassunnatu bilisani syari'i idha utliqat. As-sunnah di dalam lisan syariat apabila disebutkan secara mutlak, yuradu biha, yang dimaksud adalah at-tariqatus syar'iyyah, satu jalan, satu metode yang ada di dalam syariat. allati kana 'alaiha an-nabiy sallallahu 'alaihi wa ala alihi wasallam, yang Nabi sallallahu 'alaihi wasallam berada di atasnya. Maksudnya metode syar'i tersebut itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu 'alaihi wasallam. Beliau yang menyampaikannya, beliau yang menganjurkannya, beliau yang mengamalkannya, beliau yang memerintahkannya. Itulah yang dimaksud sunnah. Fi ibadatihi, apakah dalam urusan ibadah, dalam perkara salat, berpuasa, berzakat, berhaji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka yang sunnah adalah ketika seseorang mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam perkara muamalatihi, dalam perkara muamalah, pergaulan di antara sesama makhluk. Bagaimana seorang bergaul dengan sahabatnya, bagaimana seseorang bergaul dengan tetangganya, bagaimana cara memilih teman yang baik, bagaimana cara pergaulan seseorang dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Wa akhlaqihi, demikian pula yang berkaitan dengan akhlak. Dia senantiasa mempelajari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berhias dengannya. Dan dia meyakini bahwa akhlak yang terbaik adalah akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dia berupaya untuk mempelajari akhlak tersebut. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti kebaikan, sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang mempersaksikan kemuliaan akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa harakatihi wa sakanatihi, demikian pula dalam pergerakan-pergerakannya dan pada saat diamnya. Dia bergerak berdasarkan sunnah, dia juga diam berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia bergerak berdasarkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika dia mengerjakan salat, dia salat seperti salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Pada saat dia berangkat menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, maka dia berangkat dan menunaikan berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang menyampaikan kepada umatnya, litakhudhu manasikakum anni, hendaknya kalian mengambil dariku tata cara manasik haji kalian. Demikian pula dalam diamnya, dia diam berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengerjakan salat, maka dia tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan zikir-zikir yang ada di dalam salat. Mengapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian. Dia melakukan i'tikaf karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan demikian, dan demikian seterusnya. Intinya bahwa dia berupaya untuk menjadikan seluruh aktivitasnya di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, sebagian para ulama salaf seperti Sufyan al-Thawri, beliau mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al, apabila kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, lakukan. Mau garuk kepala, apa dalilnya? Kalau seandainya dalam perkara seperti itu pula engkau membutuhkan dalil, lakukan itu. Artinya seorang muslim berupaya mengikat setiap amalannya berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaqulu Urwah bin Zubair rahimahullah, berkata Urwah bin Zubair rahimahullah ta'ala, beliau seorang tabi'i, anak dari Az-Zubair bin Al-Awam, ibunda beliau Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Jadi beliau adalah keponakan dari Aisyah As-Siddiqatu bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Berkata Urwah bin Zubair rahimahullah, As-sunana sunana fa inna sunana qiwamuddin. As-sunan, as-sunan, maksudnya komitmenlah kalian kepada sunnah. Komitmenlah kalian kepada sunnah. Karena komitmen kepada sunnah itulah yang akan menegakkan agamamu. Maksudnya ilzamus sunan. Komitmenlah kalian kepada sunnah, yaitu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah dan yang lainnya. Fa inna sunana qiwamuddin. Karena sesungguhnya sunnah-sunnah Nabi itu adalah tonggaknya agama yang menegakkan, yang meluruskan agama seseorang. Karena tidak akan mungkin seseorang bisa mengamalkan agama ini dengan benar apabila dia tidak merujuk kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan orang-orang yang katanya mereka hanya berpegang kepada Al-Qur'anul Karim lalu meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan terjatuh dalam kesesatan. Mereka akan terjatuh ke dalam penyimpangan. Ketika mereka meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka, sekehendak hawa nafsunya. Maka yang terjadi adalah kesesatan dan penyimpangan. Berbeda halnya dengan Ahlus Sunnah. Apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka memahaminya berdasarkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana cara solat? Merujuk kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Cara berpuasa, cara zakat, cara haji dan yang lainnya. Tidak akan mungkin seorang bisa mengamalkan agama ini dengan cara yang benar tanpa merujuk kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kata beliau, berpegang komitmen kepada sunnah itulah yang akan menegakkan agamamu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yattabi'u amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atharahu wa halahu. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau senantiasa mengikuti apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jejak-jejaknya, mengikuti keadaan dan kondisinya. Wa yahtammu bihi, dan dia sangat perhatian kepada apa yang diamalkan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta innahu khifa ala aqlihi min ihtimamihi bidzalik. Hingga sebagian itu mengkhawatirkan terhadap Abdullah bin Umar. Ini jangan-jangan Abdullah bin Umar akalnya rusak nih. Kenapa? Karena beliau sangat perhatian, betul-betul meneliti setiap perbuatan yang beliau ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama akhrajahu Abu Nu'aim wa ghairuhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan yang lainnya. Kata Nafi' Maula Abdullah bin Umar, beliau adalah termasuk perawi yang paling thiqah, paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar. Kata beliau rahimahullah, "Law nadharta ila Ibn Umar radhiyallahu anhu idza taba'a athara an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqulta hadha majnun." Kalau seandainya engkau perhatikan Ibnu Umar, semangat beliau dalam mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan melihat, engkau akan mengatakan bahwa ini orang gila nih. Apa sih yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma? Beliau ini, Abdullah bin Umar ini, termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bersemangat untuk mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai dalam kebiasaan-kebiasaan beliau, perbuatan-perbuatan Nabi yang sifatnya jibillah, bukan ibadah. Kalau ibadah, ya tentu kita dianjurkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang wajib dan dalam hal yang sunnah. Tapi yang menjadi permasalahan dalam perkara-perkara yang hukumnya mubah, yang itu merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bersemangat untuk mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana pakaian Nabi, beliau ikuti. Bagaimana sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa bentuk sendalnya Rasulullah, diikuti oleh Abdullah bin Umar. Saking cintanya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan antara Mekkah dan Madinah, ya, itu kan biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di tempat ini, singgah di tempat ini, karena perjalanan yang panjang dari Mekkah ke Madinah. Nah, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di satu tempat untuk sholat. Beliau tidak bermaksud bahwa sholat di tempat itu memiliki keutamaan, tidak. Karena kebetulan masuk waktu sholat, maka beliau singgah di tempat itu dan beliau mengerjakan sholat di tempat itu. Kemudian berjalan lagi, singgah lagi di satu tempat, beliau sholat lagi. Berjalan lagi, singgah lagi di satu tempat, beliau sholat lagi. Karena kebetulan berada di tempat itu, sholat, waktu sholat masuk. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semangatnya beliau untuk mengikuti tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun singgah di tempat-tempat itu. Yang itu sebenarnya enggak ada kaitannya dengan perkara ibadah. Jadi ada tempat-tempat yang memang dikhususkan, didatangi tempat tersebut karena memang memiliki keutamaan. Mendatangi Baitullah, tanah suci Makkah, tanah suci Madinah, ziarah ke Al-Masjidun Nabawi, tidak mengapa, karena memang dianjurkan untuk melakukan perjalanan safar untuk mengunjunginya. Al-Masjidul Aqsa, tidak mengapa. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau rutin setiap pekan mendatangi Masjid Quba untuk mengerjakan sholat di sana. Dan beliau mengatakan bahwa sholatun fi masjid Quba ka umrah, sholat di Masjid Quba itu seperti menunaikan ibadah umrah, besar keutamaannya. Nah, selebihnya tempat-tempat yang disinggahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, kemudian dari Mekah pulang kembali ke Madinah, kadang-kadang beliau singgah di satu tempat. Itu Abdullah bin Umar berupaya untuk singgah di tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di sana. Sampai masuk Mekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masuk Mekah di siang hari waktu duha, beliau pun tidak masuk ke dalam Mekah kecuali di waktu duha. Padahal masuk ke Mekah kapan saja silahkan, gak ada waktu. Tapi saking bersungguh-sungguhnya beliau untuk mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun melakukannya. Masuk ke dalam Al-Masjidul Haram melalui Ats-Tsaniyatul Ulya, maka beliau dari situ juga, dari tempat yang tinggi, dataran yang tinggi itu, Ats-Tsaniyatul Ulya. Masuk melalui pintu Bani Syaibah, beliau juga masuk melalui pintu Bani Syaibah. Padahal melalui pintu mana saja silahkan. Ya, meskipun memang ada amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama berselisih apakah Rasulullah melakukan amalan itu karena kebetulan bukan karena ibadah, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan amalan tersebut karena memang beliau ingin menetapkan itu bagian dari syariat. Seperti misalnya sebelum memasuki Mekah itu ada satu wilayah namanya Dzi Tuwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki Mekah biasanya beliau singgah di Dzi Tuwa terlebih dahulu, lalu beliau nginap di sana, setelah itu beliau mandi di waktu duha, lalu beliau memasuki Mekah setelah mandi di Dzi Tuwa. Nah, ini pertanyaannya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu karena ibadah atau karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin beristirahat sebelum memasuki kota Mekah, bahwa beliau ingin beristirahat lalu kemudian beliau mandi dan masuk ke dalam kota Mekah. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jadi intinya bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau termasuk sahabat yang dikenal kesungguhan beliau untuk mengikuti apa saja yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam perkara-perkara yang sifatnya bukan ibadah. Namun kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan amalan tersebut, maka beliau pun menirunya. Saking semangatnya, orang-orang menganggap bahwa beliau sudah berubah akalnya gitu. Sampai ada, jangan-jangan beliau gila. Nah, beliau tidak gila. Beliau sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini sebagian para ulama mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan satu amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu asalnya mubah, bukan termasuk perkara ibadah, tapi dia melakukannya karena cintanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka diharapkan dia mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun asalnya bukan ibadah, namun karena cintanya dia kepada Nabi, maka diharapkan dia mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Az-Zuhri rahimahullah, dan berkata Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, Abu Bakar ibn Shihab, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab Az-Zuhri, beliau mengatakan, kana man madha min ulama'ina yaqul al-i'tisamu bis-sunnati najatun, bahwa orang-orang terdahulu dari kalangan para ulama kita, orang-orang terdahulu, Az-Zuhri ini seorang tabi'i, beliau dari kalangan tabi'in. Disebutkan bahwa beliau pernah bertemu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ketika beliau mengatakan bahwa para ulama kita yang dahulu, yang zahir yang dimaksud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari kalangan tabi'in kibarut tabi'in, mereka mengatakan al-i'tisamu bis-sunnati najatun, berpegang teguh kepada sunnah maka itulah keselamatan. Berpegang teguh kepada sunnah itulah keselamatan. Az-Zuhri menukil dari keumuman para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat atau dari kibarut tabi'in, berpegang teguh kepada sunnah itulah keselamatan. Dan telah benar apa yang disebutkan oleh Az-Zuhri rahimahullah, dan telah benar apa yang dikatakan oleh para ulama terdahulu, bahwa dengan berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itulah yang akan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Walil ihtimami bis sunnati fawaidu kathiratun la tuhsa, dan mementingkan untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah itu memiliki banyak faedah yang tidak terhitung banyaknya. Jadi di sini beliau mulai menyebutkan apa sih faedah seseorang komitmen dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, faedahnya banyak sekali, tidak terhitung banyaknya. Namun beliau menyebutkan di antaranya, minha, di antara keutamaan berpegang kepada sunnah, tahsilul multazimi biha darajatal mahbubiyah allati qala Allahu azza wa jalla fiha kama fil hadithil qudsi. Seorang yang komitmen kepada sunnah, dia akan meraih tingkatan sebagai hamba yang dicintai oleh Allah, yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadith qudsi, menerangkan tentang keutamaan seorang yang bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk amalan sunnah yang diistilahkan bukan wajib. Apabila seorang bersungguh-sungguh, maka dia akan sampai kepada sebuah kedudukan dan tingkatan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan diridainya. Semangat di dalam mengamalkan sholat sunnah, semangat di dalam berpuasa sunnah, semangat di dalam melakukan amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, dengan amalan-amalan sunnah, mustahabbah, hingga aku cinta kepadanya. Ini potongan hadis setelah sebelumnya Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa tidak ada satu amalan yang paling aku cintai apabila diamalkan oleh hambaku tersebut dari amalan yang wajib, mimma iftaratu alaih, dari amalan yang wajib. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala menerangkan tentang keutamaan mengamalkan amalan-amalan yang mustahabbah, amalan nafilah yang tidak sampai kepada tingkatan wajib. Senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah hingga aku cinta kepadanya. Ini menerangkan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa memperbanyak amalan mustahabbah itu menyebabkan cinta Allah kepada hamba tersebut. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. Maka apabila aku cinta kepada hamba tersebut, aku menjadi pendengaran dia yang dia mendengarkan dengannya, aku menjadi pandangan dia yang dia melihat dengannya, aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya, dan aku menjadi tangannya yang dia menyentuh dengannya. Maksudnya bahwa amalan-amalan dia dibimbing dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang dicintai dan diridainya. Bukan yang dimaksud di sini bahwa Allah menyatu dengan makhluk seperti yang difahami oleh ahlul hulul al-hululiyah, wahdatul wujud. Bukan itu yang dimaksud. Aku menjadi pendengaran yang Allah menyatu dengan hamba tersebut. Nah, itu batil. Bukan itu yang dimaksud. Tidak ada satupun dari ulama us-sunnah yang mengatakan demikian. Tapi yang dimaksud di sini bahwa amalan-amalan dia ketika dia mendengar, maka dia tidak mendengar kecuali yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat, maka dia tidak melihat kecuali yang dicintai Allah Jalla wa'ala. Ketika dia berjalan, maka Allah Azza wa Jal mengarahkan dia untuk berjalan ke tempat yang diridai Allah. Demikian pula ketika dia menyentuh. Wa in sa'alani la'u'tiyannah, sehingga ketika dia meminta kepadaku, aku akan berikan apa yang menjadi permintaannya. Wa la in ista'adhani la'u'idhannah, dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, aku akan berikan kepadanya perlindungan. Ini termasuk di antara faedah komitmen kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan cinta Allah kepada hamba tersebut. Dan telah disebutkan pada ayat sebelumnya, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah menyebabkan Allah cinta kepada kalian. Wa min fawaidit tamassuki bis sunnah, dan termasuk di antara faedah berpegang teguh kepada sunnah, annaha tujbirul faraid, bahwa sunnah itu mengangkat amalan-amalan wajib, yang apabila pada amalan-amalan wajib tersebut ada yang kurang. Jangan kita menganggap bahwa setiap amalan wajib yang kita lakukan sempurna. Kita enggak tahu. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada seseorang dia mengerjakan salat namun dia tidak mendapatkan bagian dari salatnya, keutamaan dari salatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7 sampai 1/2. Kadang-kadang kita salat tidak khusyuk di dalam mengerjakannya, ada yang kurang. Kadang-kadang tubuh kita mengerjakan sholat tapi pikiran kemana-mana. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita mengklaim bahwa setiap ibadah, sholat, puasa, haji dan yang lainnya yang kita lakukan sempurna. Kalau haji pasti mabrur. Seorang mukmin itu kata Al-Hasan Al-Basri, jama'a ihsanan wa syafaqah. Dia menggabungkan antara ihsan, memperbanyak berbuat baik, memperbanyak amalan saleh, dan dia juga takut, dia khawatir jangan sampai amalannya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan bahwa apa yang kita amalkan diterima di sisi Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa fungsi daripada amalan sunnah? Amalan sunnah ini itu akan menutupi kekurangan yang terdapat di dalam amalan wajib yang kita lakukan. Menutupi kekurangannya. Oleh karena itu ada sholat sunnah rawatib. Ada pula sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sholat duha, sholatul lail, sholat witir. Ini semua diantara fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam sholat wajib yang kita lakukan. Demikian pula amalan yang lain. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihim as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali manusia itu dihisab pada hari kiamat dari amalannya adalah salat. Oleh karena itu perhatikan solat ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Baiknya solat itu adalah merupakan tanda keselamatan. Karena ini adalah amalan yang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulullahu li malaikatihi, Allah mengatakan kepada para malaikatnya dan Allah Maha mengetahui, "Unzuru li salati 'abdi atammaha am naqasaha?" Perhatikan sholat hambaku itu, dia sempurnakan atau kurang? Ada yang kurang dalam amalan sholatnya. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah. Kalau ternyata apa yang diamalkan itu sempurna, maka dicatat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanan taqasa minha syai'an, qala Allahu dhuru hal li'abdi min tatawwu'. Dan apabila terjadi kekurangan dari ibadah sholatnya, maka Allah mengatakan kepada malaikat, perhatikan, apakah ada amalan sunnah, amalan nafiyah yang dilakukan oleh hambaku? Fa in kana lahu tatawwu'un qala, apabila hamba tersebut memiliki amalan tatawwu', amalan nafilah, maka Allah mengatakan, atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Sempurnakan untuk hambaku itu amalan wajib dia dari amalan nafilah, amalan sunnah yang dia lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari hadis Abu Hurairah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi ini termasuk di antara keutamaan amalan-amalan nafilah. Apa yang kurang dari amalan wajib yang kita lakukan itu akan tertutupi. Wa minha, dan di antara keutamaan komitmen kepada sunnah, anna lil mutamassik bis sunnati fi akhiriz zaman ajran kabira, bahwa orang yang komitmen, orang yang berpegang teguh kepada sunnah di akhir zaman, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Li hadithi Utbah bin Ghazwan anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, hal ini berdasarkan hadith Utbah bin Ghazwan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min waraikum ayyam as-sabr, sesungguhnya di belakang, di zaman-zaman setelah kalian itu akan muncul hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Zaman-zaman terbelakang setelah wafatnya generasi-generasi yang hidup di masa yang utama, akan muncul hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Apa itu ayyamus sabr? Lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Bagi orang yang berpegang teguh kepada agamanya, kepada sunnah, pada hari itu, pada hari-hari yang dibutuhkan kesabaran itu, dibandingkan apa yang kalian lakukan, maka mereka akan mendapatkan pahala 50 kali lipat dibanding kalian. 50 kali lipat. Bagi siapa? Bagi yang hidup di akhir zaman, tapi mereka mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah dan cobaan ini, dia tetap komitmen kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dibanding pahala para sahabat. Maka salah seorang sahabat bertanya, ya Nabi Allah, aw minhum, wahai Nabi Allah, 50 kali lipat itu dibandingkan pahala mereka yang hidup di masa itu atau kami, para sahabat? Qala, kata Nabi, bal minkum, dibandingkan pahala kalian. Dibandingkan pahala kalian, para sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka punya cobaan tersendiri. Mereka hidup di awal-awal Islam. Mereka juga merasakan cobaan yang luar biasa di masa-masa itu. Peperangan demi peperangan, berpindah dari satu perang menuju perang yang lain, hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemenangan kepada Rasulnya dan kaum mukminin. Namun mereka melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat banyak kejadian-kejadian yang dengannya mereka meyakini beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup di akhir zaman hanya mendengarkan cerita melalui hadis-hadis, melalui riwayat-riwayat para ulama. Kita tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kita beriman, kita meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah. Kita meyakini bahwa mengikuti beliau adalah merupakan perkara yang wajib. Kita mengetahui bahwa begitu besar keutamaan seorang yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kita tidak melihat Rasulullah. Di tengah-tengah fitnah, di tengah-tengah menyebarnya kesesatan, ada yang tetap komitmen kepada sunnah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala mereka 50 kali lipat dibanding pahala para sahabat. Luar biasa. Namun bukan berarti bahwa orang-orang yang hidup di akhir zaman lebih afdal daripada para sahabat. Tidak. Tidak ada bandingannya. Tidak ada yang mengalahkan syarafus suhbah, keutamaan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada yang mengalahkan. Tidak ada yang mengalahkan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya salah seorang kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, kalian yang bukan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa mengalahkan infaknya para sahabat yang mereka berinfak satu mud kurma, satu mud gandum, bahkan setengahnya pun tidak. Kalian berinfak satu bukit Uhud emas, enggak bisa mengalahkan infaknya para sahabat. Keutamanya besar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini menerangkan keutamaan mereka yang komitmen kepada sunnah di akhir zaman. Karena berpegang teguh kepada sunnah di akhir zaman ini berat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan perumpamaan orang yang komitmen kepada sunnah kal qabidhi 'alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Berat, panas. Akan tetapi keutamaan bagi seorang yang tetap memegangnya, berpegang teguh dengannya walaupun berat. Waqad kana salafu rahimahullah yushaddiduna fi tarki ba'dhi sunan. Para ulama salaf dahulu itu mereka menyikapi dengan keras ketika ada yang meninggalkan sebagian amalan sunnah yang bukan wajib. Nah, ini penting. Karena seringkali kita mendengar ketika disebutkan definisi sunnah, apa itu sunnah? Yang tidak wajib. Hukumnya bagaimana? Orang yang mengamalkannya dapat pahala, orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Akhirnya orang mendengar, oh, kan gak berdosa, jadi dia sholat duhur aja, gak ada rawatib. Gak mau dia malas gitu mengerjakan sholat sunnah rawatib sebelum duhur, setelah duhur, sebelum asar, setelah maghrib, setelah isya, sebelum fajar, sebelum subuh. Sholat witir ditinggalkan, iya sering tinggalkan ya. Bangunnya kalau sudah adzan kedua, kalau dikumandangkan adzan pertama, ah baru adzan pertama, masih ada kesempatan setengah jam, molor lagi, lanjut lagi. Ah, akhirnya bermudah-mudahan malas untuk menghidupkan amalan sunnah dan mencukupkan dengan yang wajib. Kamu merasa bahwa apa yang kamu amalkan dari amalan wajib itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada jaminan. Oleh karena itu para ulama ussalaf sebagian mereka bersikap keras terhadap orang yang meninggalkan sebagian amalan nafilah. Aw yalumuna tarikaha mutlaqa, atau mereka mencela orang yang meninggalkannya secara mutlak. Enggak pernah sholat sunnah rawatib sama sekali. Enggak pernah sholat witir sama sekali. Oh, yang penting sholat subuh dikerjakan. Malas. Li'annahu qad yatanawaluhu umumu qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab boleh jadi dia termasuk dalam keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, tidak senang untuk mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk bagian dari umatku. Enggak pernah sunnah rawatib, enggak pernah sholat witir. Bermalas-malasan. Falidzalika qala al-Imam Ahmad, oleh karena itu al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, "Man tarakal witra fa huwa rajulu su, la yanbaghi an tuqbala lahu shahadah." Barang siapa yang meninggalkan salat witir, dia adalah orang yang jelek. Orang yang buruk. Siapa yang meninggalkan salat witir? Hah? Gak usah angkat tangan, sadari dirilah. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang meninggalkan sholat witir, dia adalah orang yang buruk, tidak sepantasnya untuk diterima persaksiannya. Tolak persaksiannya. Biasanya orang yang ditolak persaksian itu kalau fasik, pelaku maksiat. Ini meninggalkan sholat witir loh. Yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah meninggalkannya hadaran wala safaran. Ketika mukim dan ketika safar Nabi tetap salat witir. Hanya satu keadaan yang diperselisihkan oleh para ulama. Di malam Muzdalifah. Nginap di Muzdalifah. Pada malam 10 Dzulhijjah. Apakah Nabi ketika itu sholat witir atau tidak? Dua pendapat para ulama. Zahir hadis menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak melakukan sholat witir di malam itu. Karena beliau begitu menjamak antara sholat maghrib dan isya, langsung istirahat. Langsung istirahat. Sampai waktu subuh. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis tersebut meskipun zahirnya demikian, namun dibawa kepada keumuman amalan Nabi bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir walaupun ketika safar. Alhasil bagi siapa yang melakukannya di malam Muzdalifah silahkan, yang tidak juga tidak mengapa. Namun di hari-hari yang lain tidak diketahui Nabi SAW meninggalkan sholat witir. Fakullu ma thabata min sunnatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam nas'a sa'yan syadidan litatbiqihi, maka setiap apa yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita berupaya dengan kemampuan kita untuk mengamalkannya, untuk mengaplikasikannya. Wa ta'limihi linnas, dan menyampaikannya, mengajarkannya kepada manusia. La'alla Allah subhanahu wa ta'ala ayyahabana ajraman ahyas sunan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita untuk mendapatkan pahala sebagai orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.